فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جدبته. Kata sahabat Anas, aku lihat permukaan leher Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terluka oleh karena bagian selendang yang kainnya tebal tadi dan tarikan yang dilakukan oleh Arab Baduy tadi yang cukup keras. Tsumma qala, kemudian si Arab Baduy itu mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, murli min malillah alladhi indaka, suruh orang-orang agar menyerahkan kepadaku harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu yang ada padamu. Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dhahika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melirik kepadanya sambil tersenyum. Kemudian thumma amara lahu bi ata. Beliau menyuruh agar menyerahkan pemberian kepadanya. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Para ulama mengatakan hadis ini muttafaqun alaih. Kita lihat beberapa faedah penting yang terkandung dalam hadis yang baru saja kita baca. Di antaranya qauluhu kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diucapkan oleh sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Fihi, di dalam kalimat ini tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi masyyihi. Ada gambaran tentang bagaimana tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat berjalan ma'a asyab as-saghir wal khadim, bersama dengan pemuda atau seorang pemuda, wal khadim, dan seorang pembantu. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak merasa risih ketika harus berjalan dengan seorang anak muda dan pembantu sekalipun. Sebab saat itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari segi usia masih cukup muda. Selain itu, beliau sahabat Anas juga menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan cukup lama, sampai 10 tahun. Sekali lagi, ini ada gambaran tentang bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sama sekali tidak merasa risih, tidak merasa malu. Padahal beliau seorang pemimpin di tengah-tengah kaumnya, sebagai seorang yang punya kedudukan yang tinggi, tapi tidak malu bila harus berjalan bersama, beriringan dengan seorang anak muda dan pembantu bahkan. Dan yang seperti ini banyak sekali diceritakan oleh sahabat-sahabatnya. Bukan hanya kali ini saja, sering para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kalau dirinya bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam bahkan di kendaraan. Seperti yang pernah diungkapkan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal, kalau beliau pernah dibonceng oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bayangkan seorang pemimpin membonceng bawahannya. Ini gambaran tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini juga sekaligus menjadi pelajaran bagi kita, bagaimanapun kedudukan kita, ya, tetaplah kita harus merendah dan jangan memandang orang lain sebelah mata. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mendidik kita, mengajarkan kepada kita bahwa yang menjadi pembeda antar kita hanyalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Soal kedudukan, soal jabatan, ya, itu hal lain. Bukan sesuatu yang patut untuk kita banggakan. Qala wa qawluhu wa alaihi burdatun najraniyun ghalidul hasyiyah. Kemudian yang kedua, kalimat wa alaihi burdun najraniyun. Sementara itu beliau SAW mengenakan selendang yang berasal dari negeri Najran, yang bagian tepinya itu cukup tebal, ya. Bagian tepinya cukup tebal. Qala fihi aidan zuhdun nabi sallallahu alaihi wasallam fi tarkut tarafuh, fi tarkit tarafuh fil libas. Di sini ada sebuah pemandangan tentang betapa zuhudnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang betapa zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau meninggalkan kemewahan dalam berpakaian. Meninggalkan kemewahan dalam berpakaian. Burdun Najraniyun, selendang yang berasal dari Najrani, selendang biasa yang umum dikenakan oleh banyak orang. Beliau sallallahu alaihi wasallam sengaja mengenakan pakaian itu agar memberi atau bisa memberi pelajaran kepada semua orang soal apa? Kezuhudan. Ya. Namun demikian, hal yang patut untuk kita garis bawahi adalah bahwa zuhud itu sendiri sebenarnya bukanlah sesuatu yang mendorong kita untuk memilih hidup susah. Tidak. Zuhud tidak mengajarkan kita untuk itu. Zuhud mengajarkan kepada kita untuk selalu mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di saat Allah berikan kemudahan kepada kita, kita bisa membeli pakaian yang baru, maka belilah pakaian yang baru dan kenakan pakaian itu. Ya. Jadi jangan sampai dengan alasan zuhud seseorang meninggalkan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik dari segi makanan, minuman atau pakaian. Yang dilarang itu adalah ketika berlebihan. Nah, adapun Nabi alaihi salatu wasallam di sini beliau mengenakan selendang yang terbuat dari negeri atau yang berasal dari negeri Najran, ini memberikan pendidikan. Memberikan pendidikan kepada para sahabat-sahabatnya bahwa beliau sama dengan mereka, tidak ada bedanya. Nah, qala wa fihi inayatus sahabati radhiyallahu ta'ala anhum binaqli akhbari nabi sallallahu alaihi wasallam bidaqiqiha wa jaliliha fi akhbaril adab fa kaifa fi akhbaril ahkam. Dalam kalimat tadi juga ada pelajaran kepada kita tentang bagaimana perhatiannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menukil segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan begitu detail dan gamblang menyangkut adab, etika, sopan santun, tata krama. Gak ada yang dilebihkan dan tidak ada yang dikurang-kurangi. Sahabat Anas menceritakan bahwa saat itu Nabi alaihi salatu wasallam mengenakan burdun Najraniyun, selendang yang berasal dari negeri Najran. Tidak ditutup-tutupi oleh sahabat Anas bin Malik. Diceritakan secara gamblang, secara detail. Ya. Sampai apa yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sekali lagi menunjukkan betapa kuatnya perhatian para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dalam menukil segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu kita tidak perlu ragu lagi apa yang dikatakan oleh para sahabat tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang dilakukan oleh beliau, tentang apa yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga rujukan yang paling tepat dalam urusan agama memang tidak ada kecuali dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Soal adab saja, soal etika, soal tata krama, soal cara berpakaian disampaikan oleh para sahabat, apalagi soal hukum, apalagi menyangkut keyakinan. Tentu itu lebih utama untuk disampaikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar kalau Nabi berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, kalian ikuti jalanku dan jalan para khulafa ar-rasyidin, para sahabat. Karena jalan yang dilalui atau ditempuh oleh para sahabat adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun hal yang berhubungan dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kemudian disembunyikan oleh para sahabat. Ya. Karena itu para ulama mengatakan, barang siapa yang ingin mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka lihatlah orang-orang yang sudah meninggal. Fa innal hayy la ya'man. Sebab orang yang masih hidup itu tidak aman, rentan menyembunyikan sesuatu. Tapi kalau para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, tidak ada yang disembunyikan. Ya. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama terdahulu. Nah, mereka menyampaikan sesuatu secara jujur, secara adil. Enggak ada yang ditambah-tambahi dan tidak ada yang dikurangi. Berikutnya. Qauluhu kalimat fa adrakahu a'rabiyyun fajadabahu biridaihi jadbatan syadidatan. Fanadhartu ila safhati 'atikin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa qad usirat biha hasyatal burd min syiddati jadbatihi. Tiba-tiba ada seorang Arabi yang mengejar beliau, kemudian menarik selendang beliau ya dengan keras hingga permukaan leher beliau terluka. Fihi tautinu du'atil khair anfusahum ala tahammuli tabai innas. Di sini ada faidah, faidah yang secara khusus ditujukan kepada du'atul khair, orang-orang yang selalu bersemangat mengajak kepada kebaikan agar senantiasa mereka bersabar atau menyabarkan dirinya ala tahammuli tabai innas, dalam menghadapi karakter manusia. Karena karakter manusia itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, ada yang kasar, ada yang lemah lembut, ada yang sukanya bicara, ada yang lebih cenderung sukanya diam, kalau tidak ditakol tidak bicara, kan begitu. Ya, macam-macam. Annas sajayahum takhtalif, kata para ulama. Manusia itu karakternya berbeda-beda. Nah, seorang juru dakwah dituntut untuk menyabarkan dirinya dalam menghadapi karakter manusia yang berbeda-beda. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabar, beliau tidak marah saat selendangnya ditarik. Bahkan sahabat Anas benar-benar melihat kalau permukaan leher beliau itu terluka. Nabi alaihi salatu wasallam tidak marah, Nabi alaihi salatu wasallam tetap tenang. Ya. Ketika seorang juru dakwah berusaha untuk senantiasa sabar dalam menghadapi karakter manusia, maka dzalika min asbabi qubuli da'watihim, itu salah satu sebab dakwah akan diterima. Ya, itu salah satu sebab dakwah akan diterima. Dan salah satu kunci sukses dakwah Nabi alaihi salatu wasallam adalah kesabarannya yang luar biasa. Dipukul, dilempari, berusaha untuk bahkan dilenyapkan nyawanya, dicaci maki, disebut sahir, disebut orang gila, disebut dukun dan banyak lagi. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tetap menampakkan kesabaran menghadapi setiap orang sesuai dengan keadaannya masing-masing dan berinteraksi dengan setiap orang sesuai dengan keadaannya masing-masing dan tidak baper. Ini penting, kita jangan sampai terlalu terbawa oleh perasaan. Sedikit saja mendapatkan kata-kata yang tidak enak, kemudian masuk dalam perasaan dan mutung. Mutung itu kalau bahasa Sunda punung. Udah enggak datang lagi. Awal datang taklim. Taklim duduk ketemu dengan teman yang sedikit rada iseng begitu. Rada diisengin akhirnya punung. Awas jangan baper. Jangan terlalu terbawa oleh perasaan. Kalau dalam kebaikan mah harus kuat mentalnya. Harus kuat mentalnya. Yang kita kejar adalah ridha Allah. Ya, yang kita kejar adalah ilmu din. Enggak perlu takut, enggak perlu aduh khawatir begini dan begitu. Harus tahan banting. Kalau ada orang ngomongin sesuatu, sabar. Ya. Nah. Nabi alaihi salatu wasalam beliau menampakkan ketegarannya. Tetap tenang. Ya. Qala wa qawluhu ya Muhammad. Kemudian kalimat ya Muhammad, si A'rabi Arab Badui memanggil Nabi kita Muhammad SAW tidak dengan kalimat ya Rasulullah, tidak dengan kalimat ya Nabi Allah, tapi menyebut namanya secara langsung, ya Muhammad, hey Muhammad. Oh, kalau di Sunda terjadi seperti ini, jelas bisa dikatakan enggak sopan, ya kan? Enggak tahu diri. Ini ulama kamu panggil namanya, ini ustadz kamu panggil namanya, ini kiai kamu panggil namanya, panggil minimal mama. Ya. Lihat si Arabi mengatakan, ya Muhammad, hey Muhammad. Sementara para sahabat semuanya memanggil beliau, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Arabi mengatakan, ya Muhammad. Apa kira-kira faedah yang bisa kita ambil di sini? Qala fihi dammun man kariha an yunada syakhsu bismihi al-alam duna mura'ati halil munadi. Tercelanya man kariha an yunada syakhs bi ismihi al-alam. Tercelanya orang yang merasa tidak suka ketika ada seseorang dipanggil dengan nama aslinya tanpa melihat bagaimana keadaan atau kedudukan orang yang dipanggil dengan nama aslinya itu. Artinya kita tidak perlu tersinggung. Misalnya katakanlah kita sebagai pengajar, kita sebagai guru, kita mudaris, orang-orang biasa memanggil kita Pak Guru. Tiba-tiba ada seseorang datang panggil nama kita langsung, Muhammad, Ahmad. Gak perlu apa? Marah, tidak perlu menampakkan ketidaksukaan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak marah ketika dipanggil hey Muhammad dengan nama aslinya. Ketika ada guru kita dipanggil oleh orang lain namanya secara langsung, hey Umar, kita sebagai muridnya ya gak perlu marah. Tidak perlu apa? Marah, walaupun mungkin adalah sedikit perasaan ini orang tidak sopan. Ya. Saya aja gak pernah manggil guru dengan sebut dengan nama aslinya. Ya. Gak pernah memanggil ustaz dengan nama aslinya. Ini kok tiba-tiba ada orang lain gak dikenal datang langsung panggil nama aslinya. Tidak perlu marah. Kalau kita menampakkan kemarahan, ketidaksukaan, bahkan itu tercela. Ya. Sabar saja, tenang saja, biasa itu. Ini kalau suatu waktu terjadi, ya, tidak jadi masalah. Sahabat Anas bin Malik pun tidak marah ketika Rasulullah SAW dipanggil dan disebut nama aslinya. Hey Muhammad, sahabat Anas gak marah. Nabi alaihi salatu wasallam juga tidak marah. Nah, bahkan beliau tidak merasa direndahkan ketika disebut nama aslinya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan apalah arti sebuah nama. Tidak, enggak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Kalau nama harus punya arti yang benar. Jadi tolong kalimat itu dibuang jauh-jauh. Makanya kalau kita punya anak, kasih nama yang baik. Jangan terpengaruh dengan kata-kata tadi. Ya. Intinya ini soal etika mungkin ya, soal adab. Kalaupun kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang kiai, sebagai seorang pengajar, tiba-tiba ketemu orang lain yang tidak kita kenal kemudian langsung panggil nama kita, nama asli kita, gak jadi masalah. Tidak perlu apa? Marah. Tidak perlu marah. Qala faltafata, kalimat faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dhahika thumma amara lahu bi'ata. Selanjutnya kalimat faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beliau dipanggil, "Hei Muhammad." Beliau sallallahu alaihi wasallam melirik sambil tersenyum. Ya. Melirik sambil tersenyum kemudian menyuruh orang untuk memberi si A'rabi tadi suatu pemberian. Fihi di sini ada faedah. Apa faedahnya? Qala anna ala da'il khair an yakhrusa ala naf'is sa'il walau asa'a as-sa'ilu bitarkil adab. Seorang juru dakwah yang selalu mengajak kepada kebaikan hendaknya bersemangat untuk memberi suatu kemanfaatan kepada orang yang meminta. Walau asa as-sa'il bitarkil adab, walaupun pihak yang meminta itu menampakkan adab yang kurang baik. Ya, walaupun pihak yang meminta menampakkan adab yang kurang baik. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melirik si A'rabi yang disebutkan dalam hadis tadi sambil tersenyum. Tidak marah. Walaupun si A'rabi tadi mintanya rada-rada memaksa, ya. "Hei Muhammad, perintahkan kepada orang-orang agar memberikan kepadaku harta yang Allah berikan yang ada di sisimu." Beliau sallallahu alaihi wasallam melirik sambil tersenyum, sekali lagi. Melirik sambil tersenyum. Kemudian menyerahkan suatu pemberian kepada si A'rabi tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau selalu ingin memberi dan menampakkan sesuatu yang terbaik bagi orang lain. Ya. Beda kan kalau kita memberi sesuatu dengan senyuman, ya, dengan saat kita memberi sesuatu tapi disertai muka masam. Pihak yang diberi itu pasti akan melihat perbedaan itu dan merasakan perbedaan itu. Saat kita memberikan sesuatu kepadanya disertai dengan raut muka yang menyenangkan, tentu ini akan membuatnya lega. Beda kalau kita memberinya sesuatu dengan muka yang masam atau bahkan ngabaliur begitu, ya, sambil nukangan misalnya, ini membuatnya sakit hati. Ya. Jadi pelajaran lainnya adalah bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam dalam hidupnya itu selalu berusaha untuk memberikan hal yang terbaik bagi sesama. Saat memberi, saat menyampaikan sesuatu, ya, dan di saat-saat yang lainnya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, itu di antaranya hadis yang ke-14 dan beberapa faedah penting yang bisa kita simpulkan untuk kemudian kita berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya hadis yang ke-15, al-hadithu al-khamisu asyara, hadis yang ke-15. Qala an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasta'dhanahu fil jihad faqala ahayyun walidak qala na'am qala fafihima fajahid. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi keduanya. Beliau mengatakan seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk berangkat jihad. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian bertanya kepadanya, ahayun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, dia menjawab iya. Qala, lalu kata Nabi, fafihima fajahid, berbaktilah kepada keduanya, lalu berangkatlah jihad. Hadis ini juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ini sekalipun pendek, mudah untuk kita hafal, namun di dalamnya juga mengandung banyak pelajaran penting, ilmu bagi kita. Seperti misalnya qauluhu jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dhanahu fil jihad. Kalimat seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk berangkat jihad. Ini kalimat ya ada faedah di dalamnya. Fihi hirsus sahabati ala muraja'ati nabi. Pertama, hirsus sahabah ala muraja'atin nabi. Kesemangatan para sahabat untuk selalu merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesemangatan para sahabat untuk selalu merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam persoalan apapun. Selalu merujuk, selalu bertanya, selalu meminta fatwa kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu wajar kalau para sahabat dikatakan murid Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam, menjadi para pembela Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara tegas dalam Al-Qur'an memberikan keriduan kepada mereka. Sahabat Abdullah bin Amr bin As menceritakan seorang laki-laki datang kepada Nabi. Laki-laki ini sudah bisa dipastikan sahabat sekalipun tidak disebutkan namanya. Datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berjihad. Bertanya, meminta fatwa. Kemudian faedah yang kedua, fihi fadilatul jihad, ada keutamaan jihad. Buktinya sahabat Nabi alaihi salatu wasalam semangat untuk melakukannya. Dan para sahabat itu, mereka adalah orang-orang yang tidak menyia-nyiakan saat ada kebaikan di depan matanya. Ini dua faedah yang bisa diambil dari kalimat ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dhanahu fil jihad. Kemudian qauluhu ahayyun walidaka. Kalimat ahayyun walidaka. Nabi bertanya kepada laki-laki itu, ahayyun walidaka? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apa faedah yang bisa kita simpulkan dari sini? Mengapa Nabi alaihi salatu wasalam saat ada orang minta izin untuk berjihad malah bertanya tentang keadaan kedua orang tuanya? Ya. Fihi hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sya'nil walidain. Faedah yang bisa diambil darinya adalah kesungguhan Nabi alaihi salatu wasalam ala sya'nil walidain, dalam memberikan perhatian terhadap kedua orang tua. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam memberikan sebuah isyarat bahwa kedua orang tuamu itu adalah pihak yang harus kamu dahulukan terlebih dahulu sebelum segala sesuatu, sebelum jihad sekalipun. Ada isyarat seperti itu ya. Ketika laki-laki itu menjawab, iya kedua orang tuaku masih hidup, lalu kata Nabi, fafihima fajahid. Ini buktinya. Ini buktinya kalau kedua orang tua itu lebih utama dibandingkan dengan amalan jihad sekalipun. Fafihima fajahid. Berbaktilah kamu kepada keduanya, baru berangkat jihad. Padahal jihad itu dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat lain sebagai dzirwat sanamil Islam, puncak ketinggian Islam. Namun demikian tetap kedua orang tua tidak bisa dilupakan. Karena dalam Al-Qur'an kedudukannya saja langsung setelah tauhid. Wa qad rabbuka alla ta'bud illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qad rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar jangan sampai engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini perintah tauhid. Rabbmu memerintahkan kepadamu untuk mentauhidkan Allah, kemudian setelah itu langsung disebut orang tua. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi tidak main-main. Ya. Qala qauluhu fa fihi ma fajahid. Maka dalam kalimat fa fihi ma fajahid, berbakti kepada keduanya baru kemudian jihad, ini juga terkandung di dalamnya faedah penting. Yang pertama, anna amalal khair yatafawat fil fadli. Amalan yang baik itu bertingkat-tingkat dalam hal keutamaannya. Amalan yang baik bertingkat-tingkat dalam hal keutamaannya. Ini sering disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti misalnya contoh sederhananya soal sholat. Sholat berjamaah jauh lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Ini menunjukkan bahwa amalan baik itu bertingkat-tingkat. Ya. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa iman itu ada 73 cabang, ya kan? Yang paling tingginya adalah la ilaha illallah, yang paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Ini sama menunjukkan bahwa amalan itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Nah, kalau dalam hadis ini saat ada orang minta izin untuk berangkat jihad, Nabi malah menyinggung soal kedua orang tua. Beliau mengatakan fabihi ma fajahid, berbakti kepada kedua orang tua baru kemudian jihad. Berarti ada tingkatannya juga. Ya. Qala wa anna birrul walidain afdalu minal jihadil mustahab. Dan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama dibandingkan dengan jihad yang hukumnya sunnah. Dibandingkan jihad yang hukumnya apa? Sunnah. Bukan jihad yang wajib, bukan jihad yang fardu ain. Ya. Qala wa fihi, kemudian yang kedua, anna muridal khair qad yafutu khairan mimma arada idza lam yas'al ahlal ilmi. Faedah kedua, orang yang menginginkan kebaikan kadang malah tidak mendapatkan keinginan yang diingin, kebaikan yang diinginkannya. Sekali lagi, orang yang menginginkan kebaikan kadang malah tidak mendapatkan kebaikan yang diinginkannya ketika tidak bertanya kepada ahlul ilmi. Ini sangat disadari sekali oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya segala sesuatu beliau mereka ya datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalimat kam muridan lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. karena salah jalan. Karena salah jalan, karena tidak tahu aturan. Karena tidak mengerti bagaimana harus mendapatkannya. Sahabat yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam ini jelas mendapatkan kebaikan yang diinginkan. Kenapa? Karena sudah dapat arahan. Tidak ada salahnya kita datang kepada seorang yang memiliki ilmu, ya, ahlul ilmi, bertanya kira-kira yang baik bagaimana, saya harus begini atau begitu. Tidak jadi masalah. Dua-duanya baik, tapi kadang ahlul ilmi mengarahkan kepada sesuatu yang terbaik dari dua permasalahan itu. Ya. Jangan mawa karep sorangan lah. Walaupun apa yang ingin kita kerjakan itu apa? Kebaikan. Tapi kadang-kadang kita gak tahu mana yang lebih utama buat kita. Begitu. Sementara kita sudah tahu kalau kebaikan itu bertingkat tingkat. Tentunya saat kita ingin mengerjakan kebaikan, kita ingin kebaikan yang kita kerjakan itu yang paling utama, kan begitu. Disinilah pentingnya bertanya. Ya. Bukan soal keburukan saja, tapi kebaikan pun sangat penting untuk ditanyakan. Sekali lagi, ini disadari oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya ada orang datang kepada Nabi minta izin tentang jihad. Padahal jihad itu amalan yang baik, ya kan? Amalan yang baik jelas. Tapi Nabi Alaihi Salatu Wasallam mengarahkan kepada sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan di benaknya. Soal apa? Orang tua. Ya. Jadi kalau mau dibandingkan antara orang-orang yang berangkat berjihad dengan orang yang berbakti kepada kedua orang tua, maka lebih baik yang berbakti kepada kedua orang tua, apalagi hukum jihadnya mustahab, sunnah, bukan wajib, bukan fardu ain. Beda halnya kalau kita di satu tempat kemudian diserang oleh orang-orang kafir, saat itu apa yang harus kita lakukan? Melawan, ya, berjihad. Kalau jihadnya mustahab, jihadnya sunnah, ya, maka yang lebih utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah. Apalagi kalau jihadnya gak benar, kan gitu. Apalagi kalau jihadnya tidak benar. Misalnya berangkat ke Irak, berangkat ke Afghanistan, berangkat ke Yaman, kan gak jelas gitu ya. Berikutnya, wafihi azimu haqqil walidain. Ketiga, azimu haqqil walidain. Besarnya hak kedua orang tua. Besarnya hak kedua orang tua. Nanti akan disebutkan contoh-contoh bagaimana para anbiya memuliakan kedua orang tuanya, bagaimana para ulama memuliakan kedua orang tuanya. Qala wa fihi anna du'atal khair hum awla nas bi birril walidain wa qad kana afdalu du'atil khair wa humul anbiya radhiyallahu ta'ala anhum barina bi walidayhim. Yang berikutnya, faedah berikutnya adalah bahwa juru dakwah atau orang yang menjadi penyeru kepada kebaikan tentu adalah orang yang lebih utama untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena juru dakwah yang paling utama, yaitu para anbiya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala atau salawat salam diberikan kepada mereka, bari nabi walidayhim, mereka senantiasa menampakkan sikap bakti kepada kedua orang tuanya. Dan Allah ceritakan dalam Al-Quran, taratan bidu'a lahum, kadang baktinya itu dalam bentuk doa. Kanuhin, seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Quran Allah sebut Rabbighfirli wali walidayya. Nuh mengatakan Rabbighfirli wali walidayya, ya Rabb, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dalam bentuk doa. Jadi intinya apapun yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bakti kepada kedua orang tua, ya, jangan sampai dilupakan. Sekalipun hanya doa, sekalipun hanya bertanya tentang keadaannya, ya, lakukan itu. Kemudian wataratan bidu'aihim ila sabilil huda, dan kadang bakti mereka para anbiya kepada kedua orang tuanya adalah mendoakan hidayah, mendoakan hidayah. Ka khabari Ibrahim alaihi salam ma'a walidihi, sebagaimana yang Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim dengan kedua orang tuanya. Ibrahim mengatakan, ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ya abati, wahai ayah, ya, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, tidak dapat memberimu apa-apa? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi malam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayah, sungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang engkau belum mengetahuinya, maka ikutilah aku. Ya abati la ta'budi syaitan. Wahai ayah, jangan sekali-kali engkau menyembah setan. Dan seterusnya. Wa taratan bil akhbar an halihim ma'a walidihim kama fi khabar Yahya alaihi salam. Dan kadang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan bagaimana bakti para anbiya kepada kedua orang tuanya dengan mereka bertanya tentang keadaannya, seperti Nabi Yahya alaihi salatu salam. Wabarram biwalidayhi, kata Allah, Yahya ini adalah sosok yang begitu hebat baktinya kepada kedua orang tuanya. Demikian juga Nabi Isa alaihi salatu salam terhadap ibunya, wabarram biwalidati, dia Isa alaihi salatu salam senantiasa menampakkan bakti yang baik kepada ibunya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun demikian. Baran bi ammihi Hamzah wal Abbas, menampakkan bakti kepada kedua pamannya Hamzah dan Abbas, bahkan kepada pamannya Abu Talib. Kepada pamannya Abu Talib saat beliau sedang menghadapi detik-detik kematiannya, diajak oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk mengatakan la ilaha illallah. Ya am qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Ini para anbiya. Wala wasalaka maslakal anbiya fi dzalika ulamaul Islam. Kemudian para ulama Islam menempuh cara-cara yang ditempuh oleh para anbiya dalam hal bakti kepada kedua orang tua. Fakanu min abarrin nas biwalidayhim. Maka mereka para ulama terbukti sebagai orang-orang yang begitu hebat baktinya kepada kedua orang tuanya. Sebagai salah satu contohnya, qaulu Abi Yusuf, perkataan Abu Yusuf, salah seorang alim min fuqaha al-Hanafiyah, Hanafi, ra'aitu Abu Hanifata yahmilu ummahu ala himarin. Kata Abu Yusuf, aku pernah melihat Imam Abu Hanifah membonceng ibunya di atas himar, di atas seekor keledai. Jadi tidak dibiarkan ibunya bepergian dengan jalan kaki, tapi diangkut di keledainya. Qala Muhammad bin Ibnul Munkadir, kemudian ada juga diceritakan oleh Muhammad Ibnul Munkadir, bata akhi Umar yusalli, saudaraku Umar di waktu malam beliau bangun untuk sholat, sedangkan aku, kata Muhammad ibn Munkadir, sedangkan aku bangun untuk sekedar memijit, ya, ibuku. Wa kana Hajar ibn al-Adbar yalmas firasha ummihi biyadihi. Kalau Hajar ibn al-Adbar, beliau membersihkan tempat tidur ibunya dengan tangannya. Wa yataqallab bi dhahrihi alaihi, dan mencoba tempat tidurnya. Mencoba tempat tidurnya, mencoba kelembutannya, mencoba kenyamanannya. Baru kemudian setelah itu membaringkan ibunya di atas tempat tidurnya. Ini semua para ulama ya, bukan orang-orang biasa. Baktinya seperti itu, luar biasa. Nah, wasu'ila Imam Ibnu Asakir muhaddisus Syam an sababi ta'akhuri hudurihi ila baladi Asfahan faqala lam ta'dan li ummi. Bahkan pernah Imam Ibnu Asakir, seorang muhaddis ya, ahli hadis dari negeri Syam, beliau terlambat hadir di negeri Asfahan. Ditanya, apa yang menyebabkan engkau terlambat hadir di sini? Ibnu Asakir menjawab, lam ta'dan li ummi, ibuku tadi belum memberiku izin. Subhanallah, ahli hadis ya. Ibuku tadi belum memberiku izin. Betapa besar penghormatan mereka kepada kedua orang tuanya. Wa qala al-imamu az-zahabi lam yakun al-walidu yumakkinuni minas safar. Imam az-zahabi rahimahullah, murid Syaikhul Islam, Imam az-zahabi rahimahullah, beliau mengatakan lam yakun al-walid yumakkinuni minas safar, orang tuaku tidak membuat aku tenang saat aku safar. Artinya ketika safar itu selalu ingat ya, kondisi kedua orang tuanya. Ini para ulama ya. Jauh ya, bila dibandingkan dengan kita hari ini. Kadang-kadang saking sibuknya kita untuk satu urusan, lupa kepada ibu, lupa kepada ayah ya. Lupa gak nelpon, lupa gak ngasih kabar, lupa tidak bertanya, lupa gak ngasih apa-apa. Bayangkan, dapat gajian banyak, wah Masya Allah, beli ini itu, makanan, minuman di rumah, ari kolot teri bere. Orang tua dilupakan. Ini hal yang tidak patut, ya. Tidak pantas. Nah, sediakan sesuatu untuk ayah dan ibu. Kebaikan apapun yang kita lakukan belumlah akan bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Ya. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tampaknya perjumpaan kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah semoga di lain waktu kita bisa melanjutkannya kembali. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.